cita-citamu setinggi langit. Yakinilah Allah akan mewujudkan mimpimu. Segeralah, jangan kau sia-siakan masa mudamu, masa mudamu. Dan sambutlah masa depan dengan penuh harapan. Jangan ragu, ya kau harus meninggalkan orang terdekatmu. Berdekatlah lebih dekat untuk menggapai. Bergeraklah untuk mengambil mimpi. Jangan menyerah, teruslah berusaha. Janganlah engkau untuk memutus asa. Bila kita yakin yang semua akan terjadi, semua mimpi indah akan menjadi mudah. Bila kita berusaha untuk meraihnya, kita akan dapat semua yang kita inginkan. Merantaulah, kelak kau dapat pengganti siapapun yang tak kau tinggalkan. Sesungguhnya kenikmatan hidup akan didapat jika kau berusaha dalam menjalaninya. Berhijrah dan berdiam diri, bergegaslah untuk menggapai mimpi dan menyerah berusaha. Janganlah engkau mudah berputus asa. Bila kita yakin semua akan terjadi, semua mimpi indah akan menjadi mudah. Bila kita berusaha untuk meraihnya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan.